Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده يتأته اليقين وذاك على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث حضرات الله سبحانه وتعالى agar kapal tidak karam. Rumah tangga seringkali dianalogikan dengan sebuah bahtera kapal yang sedang berlabuh dari satu pulau ke pulau lainnya. Ada nahkodanya, ada awak kapalnya, ada perabotan barang-barang yang dibawa, ada arusnya, ada badainya, ada arah angin, serta ada tujuannya. Kapal kita beragam, bebannya pun beragam, arah anginnya pun beragam, dan tantangannya beragam. Maka panduan agar kapal tidak karam telah dijelaskan secara sempurna dalam syariat ini, agar kita benar-benar mengetahui bahwa segala hal permasalahan di dalam kehidupan kita selalu ada solusi-solusinya. Dalam kajian ini kami akan bagi ke dalam beberapa pembahasan. Yang pertama adalah ciri-ciri kapal yang hendak karam. Yang kedua ialah bagaimana cara syariat di dalam menangani kapal yang hendak karam, dan bagaimana kalau sudah terlanjur karam. Ada beberapa hal yang sejatinya kita harus fahami di dalam tema pembahasan kali ini, bahwa setiap kapal kita tidak sempurna. Karena rumah tangga adalah pertautan dua pihak pendosa. Bukan dua pihak sempurna. Bukan dua pihak malaikat. Yang sedang berada di kapalnya ada dua orang pendosa. Keturunan Adam dan Hawa. Maka tidak akan bisa kita dapati kapal yang sempurna kalau ternyata yang mengisi kapalnya pun tidak sempurna. Kita harus fahami sebuah konsekuensi dalam kehidupan, bahwa kita memang ketika berumah tangga, kita tidak sedang mencari yang sempurna, karena kita pun tidak sempurna. Artinya setiap kapal kita punya peluang berlubang. Setiap kapal kita punya peluang ada defeknya, ada minornya, ada kurangnya, ada hal yang mungkin kita lihat tidak baik dan tidak indah. Karena wajar, arusnya begitu kencang dan anginnya begitu hebat, serta dayuhannya boleh jadi tidak terlalu kuat. Maka memang sebuah sunnatullah yang namanya pertautan dua pendosa selalu akan ada problem. Karena memang rumah tangga tidak didesain untuk dua pihak yang sempurna, tapi didesain oleh Allah Ta'ala untuk pertautan dua pendosa, agar mereka bisa mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang begitulah Allah katakan, وَمِنْ آيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا maka jangan pernah kita harapkan kapal yang sempurna. Karena kapal rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah terjadi permasalahan. Karena kapal para ulama pun pernah terjadi permasalahan. Bahkan kapalnya penghuni surga pernah karam. Siapa kapal penghuni surga yang pernah karam? Kapalnya Zainab bintu Jahsy. Saya tanya, Zainab itu penghuni surga atau bukan? Penghuni surga. Karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya akan masuk ke dalam surga. Karena akan menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi di surga. Penghuni surga. Bersama suaminya yang juga kecintaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu hadis anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Dan lihatlah Nabi SAW sangat mencintai Zaid bin Harithah. Anak angkatnya. Anak angkatnya ini bahkan memiliki anak lagi. Alias menjadi cucu angkat Nabi SAW. Ternyata adalah kecintaan dari kecintaannya Nabi SAW. Alias Zaid bin Harithah adalah sosok yang berharga di mata Nabi SAW dan di hati Nabi SAW. Karena menemani hijrahnya atau menemani dakwahnya Nabi SAW ke Taif, menjadi panglima perang dan sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan di antara budak pertama yang masuk ke dalam Islam. Tetapi kecintaan Nabi SAW ini kapalnya. Kapalnya pernah karam. Karena Zaid bin Harithah pernah menikah dengan Zainab bintu Jahsyin. Dan berakhir dengan perceraian. Kapal mereka karam. Bukankah pernah terjadi talak antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Hafsah? Kapalnya pun hampir karam. Hafsah, siapa Hafsah? Hafsah, wanita penghuni surga. Anaknya Umar bin Khattab, anaknya penghuni surga. Bayangkan, dirinya penghuni surga, bapaknya penghuni surga. Dan Hafsah memiliki banyak jasa besar karena mantan suaminya adalah mujahid dan mati syahid di Medan Uhud. Kita tahu jasa kita punya mushaf sekarang. Anda pegang mushaf saat ini atau lihat mushaf saat ini. Persentase terbesar dari perkumpulan mushaf itu oleh seorang wanita yang bernama Hafsah. Jadi mushaf kita ini itu ditulis ulang dan juga dikumpulkan. Yang paling banyak berkontribusi dalam proses pengumpulannya adalah Hafsah. Tapi wanita penghuni surga ini kapalnya pernah hampir karam. Hampir karam. Karena Hafsah pernah ditalak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga mengetahui kisah cinta antara Mughith dengan Barirah. Mughith dan Barirah, kita tahu banyak pujian-pujian yang tersampaikan kepada Mughith dan Barirah. Betapa baiknya Barirah yang menjadi budaknya ibunda Aisyah. Ternyata Barirah ini merdeka. Dan ternyata si Mughith masih dalam kondisi menjadi budak. Jadi dulu menikah antara budak dengan budak. Tapi istrinya, ini Barirah, merdeka duluan. Akhirnya kapalnya karam. Gara-gara yang satu merdeka, yang satu belum merdeka. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar. Ya, beliau adalah pemilik dua ikat pinggang. Kenapa dikatakan pemilik dua ikat pinggang? Karena ikat pinggangnya dibelah dua. Satu awalnya dibelah dua. Dijadikan sebagai tali ikat untuk makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Satunya lagi untuk makanan Abu Bakar Siddiq. Beliau punya anak yang menjadi khalifah kemudian namanya Abdullah bin Zubair. Suaminya siapa? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam penghuni surga, hadirin. Dan tahukah kita di akhir kisah antara Zubair bin Awam dengan Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma? Kapal mereka karam. Alias Zubair dan Asma itu bercerai, hadirin. Bercerai. Karam penghuni kapal bukan berarti penghuninya tidak bertakwa. Boleh jadi memang karena Allah ingin mengganti dengan kapal yang lebih bagus. Allah ingin mengganti kapal yang lebih indah. Tapi itu bukan menjadi pembahasan sekarang. Artinya saya bukan sedang menyuruh kapal Anda untuk cepat-cepat karam, bukan. Saya ingin mencontohkan bahwa kapalnya karam itu tidak berkorelasi dengan boleh jadi kurangnya ketakwaan. Boleh jadi memang Allah berkehendak lain. Yang pertama. Dan yang kedua, tetapi memang kebanyakan kapal karam karena kurangnya ketakwaan. Alias tidak semua kapal karam karena orang kurang bertakwa, tapi kebanyakan kapal karam karena kurang takwa. Itulah mengapa Allah menaruh surah At-Talaq berisikan ayat وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Kenapa Allah taruh ayat ini di surah At-Talaq? Kan bisa saja Allah taruh di surah Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, bisa. Tapi mengapa dari 114 surat Allah pilih surah yang bertemakan atau berjudul talak, perceraian? Kenapa? Karena memang sebagian ulama menyatakan dalam kaidah ilmu munasabat atau ilmu yang berkaitan dengan korelasi ayat dengan surat, korelasi surat dengan surat berikutnya, korelasi ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya, namanya ilmu munasabat. Dalam salah satu cabang ilmu tafsir, ilmu korelasi. Dan para ulama menjelaskan bahwa kebanyakan kapal itu karam karena kurang takwa. Ini dua korelasi ya. Sebuah kaidah dan istisna dan exceptionalnya, pengecualiannya adalah ada orang-orang yang bertakwa dan penghuni surga, kapalnya karam. Sebuah kaidah pertama. Yang kedua, sebuah kapal itu biasanya akan cepat sampai kalau nahkodanya lihai, nahkodanya cerdas, nahkodanya tahu arah angin, nahkodanya tahu kapan berhenti, kapan berlabuh, kapan berlayar, kapan belok kanan, kapan belok kiri, kapan mundur, dia tahu. Alias kapal itu hampir persentase terbesar dari kesuksesan kapal ini dari nahkodanya. Tentu setelah taufik dari Allah. Tapi secara realita, betapa banyak kapal yang biasa-biasa saja. Kecil. Kapalnya banyak rusaknya boleh jadi. Kapalnya kapal bekas. Tapi nahkodanya lihai. Dia sampai ke tempat tujuan. Alias ingin sampaikan bahwa peran terbesar dalam penjagaan sebuah kapal adalah laki-laki. Rijal, suami, ayah di sini, alhamdulillah kajian di pagi hari ini bertambah jumlah bapak-bapaknya, karena biasanya hitung jari, sekarang jari saya nggak cukup, udah lebih dari 10. Maksud saya, mengapa Allah menaruh kosakata pertama dalam permasalahan rumah tangga adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Baru Allah sebutkan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna nasrusya. Di dalam surah An-Nisa ayat 34, 35, 36. Yang terlebih dahulu Allah bicarakan kosa kata pertamanya adalah laki-laki. Bukan tentang rumah tangga, bukan tentang nafkah, bukan tentang kesalehan wanita, bukan. Tapi tentang laki-laki, ar-rijal. Kenapa Allah tidak gunakan kata az-zakar? Zakar dalam bahasa Arab itu laki-laki juga. Tapi mengapa ada kosa kata rijal? Karena para ulama menjelaskan perbedaan antara zakarun dengan rajulun adalah dari karakter yang dimilikinya. Alias kalau zakar adalah jenis kelamin, kalau rajul adalah sifat kelaki-lakian. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki berjiwa dan berkarakter laki-laki. Alias ingin kami sampaikan bahwa Mengapa Allah taruh kata rijal? Nahkoda yang handal itu memang harus berjiwa laki-laki agar kapal tidak cepat karam. Itulah mengapa rijal ini laki-laki baru kelihatan tatkala istrinya minta ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku. Kalau ditahan, enggak mudah. Oke, aku ceraikan kamu. Kalau dia tahan, kapalnya tidak akan cepat karam. Itulah mengapa kata talak, cerai, pisah diberikannya hanya kepada laki-laki. Dan tidak berguna sebanyak apapun wanita mengucapkan kata talak, tidak berguna dan tidak jatuh talaknya. Kecuali dia khulu dan datang ke pengadilan atau hakim. Tapi secara umum, laki-laki yang benar-benar dipegang. Dan jiwa ke laki-laki itu yang mengontrol emosi, matang. Laki-laki itu matang, laki-laki itu tidak mudah ikut arus dan tidak baperan. Enggak baperan. Kalau laki-laki baperan bukan laki-laki namanya. Laki-laki enggak baperan, enggak ngambil pusing. Dia easy going dan dia bisa tenang menghadapi setiap masalah. Nahkodanya bukan nahkoda yang handal. Agar kapal tidak cepat karam. Dan begitu banyak yang Allah sebutkan kenapa laki-laki dikatakan laki-laki. Bima anfaqu min amwalihim dan juga bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena mereka diberikan keutamaan di atas perempuan, yaitu berupa logikanya di atas perasaannya, dan yang kedua mereka punya kewajiban mencari nafkah. Alias mereka punya kewajiban menafkahi, sedangkan wanita semenjak dihidupkan oleh Allah, ditiupkan ruh sampai dia meninggal, enggak punya kewajiban untuk mencari, menafkahi, bahkan untuk menafkahi dirinya saja enggak wajib. Wanita itu dinafkahi, disayangi, dikasihi, dari hidup sampai meninggal. Bahkan kain kafannya saja kalau dia meninggal ternyata masih ada punya uang dia, enggak diambil dari uangnya, tapi diambil dari uang suaminya kalau masih ada. Kain kafan itu deh. Begitu Allah muliakan wanita. Dan laki-laki punya tanggung jawab lebih. Maka mereka dikatakan qawwam karena dua hal tadi. Kalau nahkodanya, bayangkan. Ini arahnya lurus. Tapi ternyata disuruh belok-belok sama awak kapalnya. Gak akan sampai. Dia harus punya prinsip. Kapan ke kanan, kapan ke kiri. Dan dia gak boleh sombong. Masih ingat kapal Titanic? Kapal yang pernah dibuat dan ada ungkapan dari orang-orang yang naik kapal itu. Gak akan ada kapal yang bisa mengalahkan kapal ini lagi. Sombong. Nah kudanya pun sombong. Sombong. Akhirnya ditenggelamkan. Dari perjalanan dari UK menuju New York. Ditenggelamkan. Gara-gara menabrak sebuah batu atau gunung es. Dan itu disebabkan karena kudanya tidak lihai serta tidak bertawakal kepada Allah. Maka laki-laki, saya nasihatkan dari laki-laki ke laki-laki, bahwa kita benar-benar butuh nahkoda yang tahu arah, nahkoda yang paham tujuan, visioner, futuristik. Dia benar-benar tahu arahnya ke pulau yang bernama ridha Allah, berupa surga Allah. Kapalnya harus mengarah ke sana. Karena kalau kapal tidak mengarah ke sana, dia akan terlalu mengambing. Dia akan di laut terus. Dan kalau sudah berlama-lama di lautan, khawatir akan jatuh juga ke dalam. Karena terseret ombak, karena anginnya tidak dapat kita ketahui arahnya kemana. Akhirnya ikut arus dan ikut ombak. Yang kedua, agar kapal tidak karam, awak kapalnya harus paham peran. Harus paham peran. Alias, penumpang itu gak bisa asal pegang kendali dan puter-puter setir. Gak bisa. Yang namanya awak kapal, itu hanya bisa memberikan saran, rekomendasi, bukan pegang kendali. Alias, kapal akan cepat karam kalau ada dua nahkoda. Kalau ada yang mau ngatur, dua-duanya mau ngatur, dua-duanya dominan, akan cepat karam. Akan cepat karam. Alias kita harus mau memimpin dan mau dipimpin. Karena tidak sedikit, kapal itu cepat karam, karena yang dipimpin merasa harus memimpin, dan yang memimpin tidak layak untuk memimpin. Akhirnya cepat karam. Merasa bahwa dia menyerahkan kepemimpinan. Makanya laki-laki, itu harus kurangi kata-kata terserah. Serius. Jangan banyak-banyak bilang terserah kamu. Jangan. Laki-laki. Anda menentukan. Anda decision maker. Kalau terserah, apalagi antum melimpahin terserah kepada perempuan. Wah, udah. Banyak masalahnya. Makanya dalam pola pendidikan anak perempuan itu jangan banyak ditanya. Banyak ditanya. Dia lebih baik dipilihkan. Kamu pakai baju ini, kamu makan ini, tas kamu, dipilihkan. Biasa dipilihkan. Supaya nanti ketika punya suami, dia terbiasa taat kepada suami. Repot hadirin. Kalau masalah baju saja harus dipilihkan, harus pilih sendiri. Repot. Bukankah bapak-bapak udah sering? Kalau mau belanja apa? Ketika ditanya, jawabnya terserah. Akhirnya keluar niat beli rinso, pulang bawa TV LG. Karena terserah. Tentukan. Keluar mau ngapain, tentukan. Mau kemana sih, tentukan. Dalam hal makan, tentukan. Bukan berarti gak boleh ada preferensi, bukan. Tapi harus tahu, nah kuda yang pegang kendali, awak kabin itu diminta saran, bukan memutuskan. Yang memutuskan itu nahkoda. Seandainya seluruh kru kabin, atau kru awak kapalnya, menyuruh untuk bilang A, ternyata decisionnya setelah istikharah adalah B, pilih B. Karena memang nahkoda itu menentukan. Kalau ada dua setir, bayangkan, kalau ada dua setir dalam sebuah kapal, ujung-ujungnya nabrak gunung es. Seperti Titanic. Dan tenggelam. Karena boleh jadi, ini bukan karena ombak yang besar. Tapi juga karena ada lubang-lubang kecil dalam kapal. Yang tidak segera diselesaikan. Sehingga poin ketiga, agar kapal tidak karam, adalah, kalau ada lubang di dalam kapal, langsung segera ditambal. Jangan didiamkan. Alias, jangan malamkan masalah. Jangan malamkan masalah. Masalah yang kita punya hari itu, maka selesaikan hari itu. Jangan dimalamkan masalah. Karena semakin dimalamkan masalah, lama-lama lubangnya membesar, airnya semakin banyak yang masuk, dan dia cepat karam. Itulah mengapa dalam konteks mendiamkan seseorang muslim, mukmin itu gak boleh lebih daripada berapa hari? 72 jam alias 3 hari. Sekarang kalau sudah lebih daripada 3 hari, kita gak lagi objektif, malah subjektif. Jadi dia menempel dengan kesalahannya. Padahal orang itu bisa bertaubat. Maka kalau kita gak segera menambal lubang-lubang dari kapal-kapal itu, kita akan cepat karam. Bagaimana cara menambalnya, Ustaz? Tentu penambalan yang dilakukan bukan sekedar dengan melupakan, tapi dengan balasan kebaikan yang dilakukan. Ditambahkan dengan momen-momen yang baru. Karena jiwa itu sulit melupakan luka kalau tidak diisi dengan penggantinya. Nafsu la tatruku syai'an illa bi syai'in. Kenapa orang ada seorang susah move on? Kenapa orang susah untuk memaafkan dan masih dendam? Karena enggak dikasih puisi. Coba bapak-bapak bikin puisi. Puisinya adalah, sayang, aku udah transfer 100 juta ya. Itu puisinya. kira-kira dendam lagi ya? Masih dendam Ustaz, berarti dikirim lagi 100 juta. Mulai jadi, saya waktu itu ingat saya kerja sama Syafiq. Syafiq nyuruh suami untuk ngirim pesan ke istrinya, suruh bikin puisi. Ada yang bikin puisi, aku udah transfer ya. Itu bukan puisi. Tapi pengumumannya adalah, betapa banyak lubang-lubang itu baru bisa ditambal dengan diberikan momen baru. Alias dikasih hadiah, dikasih rayuan, dikasih pelukan, dikasih service, act of service. Itu ditambal. Jangan cuma sekedar dilupakan. Luka itu membekas. Lubang itu masih berlubang. Dia perlu diisi lagi tangkinya. Dia perlu ditambal lagi jiwanya. Dan setiap kita yang melakukan kesalahan, maka berusaha untuk membalas dengan kebaikan. Kaidahnya apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Masih ingat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang anak remaja datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lapor dia habis bercumbu dengan seorang wanita. Ya Rasulullah, aku melakukan seluruh perkara kecuali zina. Alias dia, sebagaimana kita ketahui, dia bercumbu tapi tidak berzina. Kemudian Nabi itu maksudnya bilang, kamu gak usah lapor, kamu bertaubat saja. Tapi karena anak ini bilang kepada Nabi SAW di depan umum, maka Nabi bertanya kepadanya, As-salaita al-asra ma'ana, apakah kamu tadi sholat asar bersama kami? Naam ya Rasulullah, iya aku sholat asar bersama engkau. Maka turunlah ayat, Aqimus salata tarafain nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibna sayyi'at. Teriakkanlah salat di ujung siang dan di ujung malam. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Karena sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Lihat, Nabi menjadikan kebaikan yang anak ini lakukan sebagai credit score untuk memaafkannya. Credit score. Maka untuk menambah luka-luka tersebut, Anda harus punya stok credit score untuk dapat nantinya bisa ditambal dengan kebaikan-kebaikan. Misalkan lagi melakukan kesalahan, cobalah uang transfer belanjanya ditambah. Iya, ditambah. Ibu-ibu pasti senang. Itu dibelikan tas baru, dibelikan abaya baru. Nah, pasti senang. Begitu pula istri yang punya kesalahan kepada suami, tambahkan servisnya. Kalau kemarin pulang kantor cuman disiapin anduk, sekarang dilepasin sepatunya, dilepasin kaos kakinya, dibukain kancingnya, disiapin air hangatnya, tambahkan servisnya. Apapun yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan ridhaan suami Anda. Dan itu memang hal-hal yang memang harus dapat kita pahami, bahwa tambalan itu bukan sekedar maaf saja. Gak cukup hanya maaf saja. Luka itu seringkali tidak benar-benar tertambal dengan kata maaf. Maaf itu hanya untuk seringkali menghilangkan luka sesaat, tapi tidak benar-benar menyembuhkannya. Masih ingat, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengucapkan kata maaf kepada Safwan bin Umayyah? Kita tahu, Safwan bin Umayyah itu sudah ditaklukkan Mekah, masih gak mau masuk Islam. Kenapa? Gara-gara kenapa? Gara-gara dendam sama Rasulullah SAW. Karena ayahnya Umayyah bin Khalaf terbunuh di perang Badar. Gara-gara Nabi SAW. Kan perang memang. Ditaklukkan. Ini Safwan bin Umayyah gak mau masuk Islam. Dibunuh pun siap dia. Dan dia gak mau masuk Islam. Bayangkan. Sedendam itu. Sampai beliau pernah punya statement, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini beli wajahnya Muhammad. Gak ada. Apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi cuma minta maaf doang? Enggak. Nabi ngapain? Ngasih 100 ekor unta. Cukup? Enggak. Tambah lagi 100 ekor unta. Cukup? Enggak. Nambah lagi 300 ekor unta untuk satu orang. Harga unta berapa hari ini? Harga unta itu paling paling normal ialah 100 juta. Kalau unta perang lebih. Silakan cek, pernah ngecek gak ada unta dijual di Abu Dhabi? Coba cek harga unta Abu Dhabi. Apalagi kalau untanya unta kontes. Ayam aja kalau ayam kontes jadi mahal, hadirin. Ya kan? Apalagi unta. Unta kontes, unta perang harganya bisa miliaran. Diberikan kepada Sofwan. Akhirnya Sofwan bin Umayyah pun masuk Islam. Setelah 3 bulan dikasih hadiah terus sama Nabi SAW. Luluh hatinya. Dan beliau mengatakan tidak ada wajah yang melebihi aku cintai, melebihi wajahnya Rasulullah SAW. Hadiah. Orang itu tertutup lukanya dengan hadiah. Itulah mengapa Nabi SAW mengatakan tahadu, tahabu. Berilah hadiah karena kalian akan saling mencintai. Maka pemberian hadiah itu terlebih lagi kepada pasangan suami istri. Itu bukan hanya melanggengkan hubungan rumah tangga, tapi juga mampu menutupi luka. Dan hadiah itu gak harus besar. Yang penting sering. Ini pelajaran bagi suami. Hadiah gak perlu besar. Yang penting sering. Surprise-surprise kecil yang Anda lakukan itu berharga bagi mereka. Apalagi istri. Istri itu biasanya selalu menanti apa yang dibawa oleh suaminya. Meskipun cuma seblak. Meskipun cuma cilok. Meskipun cuma permen. Tapi apapun yang dibawa suaminya, dia senang. Ada perasaan senang. Dan perasaan senang itu perlu dirawat. Kalau tidak dirawat, maka akan mudah lukanya robek kembali. Apalagi kalau dia ingat-ingat momen itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika dalam hadis Nasa'i, Sofiyah itu menangis. Karena ternyata dalam satu perjalanan Sofiyah ini untanya lambat. Ketinggalan jauh. Ternyata Nabi sudah di depan, Sofiyah di belakang. Nabi mendapatkan laporan bahwa istrinya nangis. Apa yang Nabi lakukan? Nabi jalan ke belakang. Sofiyah mengatakan, "Hamaltani ala ba'irin bati." Ya Rasulullah, kau membawaku di atas tunggangan yang lemah ini, yang lambat ini. Maka apa? Yang dilakukan Nabi SAW, maka Nabi menyeka pipi Ibunda Sofiyah. Dan Nabi tidak ucapkan sedikit pun dari kata-kata. Karena memang wanita itu terkadang kalau semakin dijep-jepin malah semakin nangis, hadirin. Makanya hanya Nabi seka saja air matanya. Dan Nabi tenangkan kemudian Sofiyah. Artinya perhatian-perhatian kecil itu dibutuhkan. Bukankah kita tahu saat kalungnya Ibunda Aisyah hilang dalam satu perjalanan perang, ada drama kalung hilang. Bayangkan. Ini bukan lagi perjalanan jalan-jalan, hadirin. Kalau jalan-jalan doang kalung hilang bisa dicari. Tapi ini perang, hadirin. Namanya perang itu terkait round down. Terkait lokasi, salah lokasi bisa gagal perang. Namanya perang itu terkait strategi, jumlah, kemudian suasana, waktu, sangat berpengaruh semua. Namanya perang. Kalau orang salah strategi bisa kalah. Dan ternyata kalungnya Ibunda Aisyah sempat-sempatnya hilang dan Nabi memberhentikan seluruh pasukan. Di malam tersebut diberhentikan. Akhirnya semua orang mencari kalung Ibunda Aisyah. Ternyata kalungnya di mana? Tertindih oleh untanya sendiri. Dan kita tahu dari peristiwa tersebut jadi turun ayat tayamum kan? Ayat tayamum jadi turun gara-gara sahabat itu enggak bisa wudu pada saat itu dan mereka hanya bisa bertayamum. Tapi Nabi perhatian kepada hal-hal kecil. Karena perhatian kepada hal kecil ini bisa menutupi lubang-lubang kapal. Dan memperkuatnya, memolesnya. Menahannya, kayu-kayunya agar tidak cepat keropos. Apalagi, wanita itu adalah ahli sejarah paling ulung. Silakan tanya kepada yang berpengalaman. Betapa ingatan wanita itu sangat kuat terhadap peristiwa-peristiwa. Kita boleh jadi gak ingat tentang kapan detailnya, warna benda, kemudian suasana momentum, tapi mereka sangat ingat, mereka sangat begitu presisi. Nabi ingin memberikan kenangan yang indah meskipun dari hal-hal sepele. Apalagi kita, kita itu, saya tanya, kita kalau ada orang meninggal nih, kita lebih ingat tentang perkataannya atau perbuatannya? Perbuatannya. Kita tidak terlalu banyak ingat tentang perkataan, tapi lebih banyak ingat tentang perbuatannya. Sama. Maka terlebih lagi istri itu akan benar-benar mengingat detail-detail tentang rumah tangganya. Itulah mengapa Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika menceritakan tentang rumah tangganya untuk tujuan ibrah tentunya, bukan untuk membuka aib. Karena seandainya tidak ada Rasulullah SAW di sana yang terlibat, mungkin beliau gak akan cerita. Tapi karena ada keterlibatan Rasulullah SAW, maka beliau cerita. Beliau pernah cerita piring di rumah beliau pecah, gara-gara beliau sendiri yang pecahin. Beliau pernah cerita kondisi gimana ketika beliau ditegur sama Nabi sampai ditekan dadanya oleh Nabi SAW. Karena beliau mengikuti Nabi ketika Nabi keluar malam, padahal Nabi hanya ke makam Baqi untuk mendoakan para syuhada di makam Baqi. Dan peristiwa-peristiwa banyak Ibunda Aisyah kesalahan ini ceritakan. Karena ada ibrah, ada pelajaran. Meskipun hukum asal rumah tangga tidak boleh ceritakan, tapi kalau ada pelajaran yang bisa diambil, karena apalagi ini hadis. Ada 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah tentang kebanyakan rumah tangganya. Tentang hukum-hukum Nabi dia SAW di rumah. Tentang peristiwa ketika beliau membersamai Nabi SAW dalam perjalanan safar. Begitu banyak hadis-hadis Ibunda Aisyah. Dan kita mengetahui bahwa hal-hal kecil itu jangan diremehkan. Detail-detail kecil diremehkan. Apalagi wanita. Wanita itu sekedar kita geser meja, geser lemari aja berpengaruh terhadap moodnya. Hadirin. Moodnya bisa berpengaruh. Letak-letak vas bunga, salah dekor aja asalnya di sini jadi di sini. Itu bisa ngomong seharian. Serius. Ini bukan pengalaman ya, tapi kata orang begitu. Tapi umumnya, detail-detail permasalahan itu banyak disepelekan oleh laki-laki. Sedangkan kapal agar tidak cepat karam, Anda harus perhatikan detail. Kita tahu, kendaraan kapal sama kendaraan daratan beda. Kendaraan kapal kalau lubang sedikit, itu bisa berpengaruh banyak, hadirin. Tapi kalau kendaraan daratan, kita tahu bahwa selama di daratan, maka setidaknya tidak sefatal kapal. Apalagi kita tahu faktor di lautan, di tengah-tengah lautan, tidak begitu mudah untuk dilalui. Hadirin rahimakumullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, agar kapal tidak cepat karam, adalah komunikasi yang terjalin. Komunikasi itu radar dan kompasnya sebuah kapal. Kita tidak akan benar-benar mengetahui tantangan-tantangan yang dihadapi di bawah, di lantai 2, lantai 3, kapal lebih besar, kalau gak pernah ada komunikasi. Gak pernah ada dua arah. Kita mengingat bahwa rumah tangga Nabi SAW sangat-sangat erat jalin komunikasinya. Dari mana kita tahu ada komunikasi yang mendalam antara Nabi SAW dengan istri-istrinya? Dari ceritaan istrinya kepada beliau tentang 11 wanita yang mereka temui dalam satu hari. Diceritakan dalam satu malam. Bapak-bapak, dengar cerita istri tentang satu kisah saja itu sudah panjang. Apalagi ini 11 kisah. Apalagi ibu-ibu, kalau cerita itu banyak bumbu-bumbunya. Banyak tambahan-tambahannya. Dan seringkali meluap-luap kalau bercerita. Ya. Tidak seperti bapak-bapak kalau bercerita, ya sudah, cerita saja. Tapi lihatlah, betapa Nabi mendengarkan dari awal hingga akhir. Beliau bukan hanya pandai dalam berorasi dan berretorika, tapi beliau pandai dalam mendengar. Dan skill yang kurang dimiliki oleh suami saat ini adalah skill mendengar. Karena mendengarkan dari awal hingga akhir, itu tidak mudah. Apalagi sampai memberikan komentar tentang cerita yang dibawakannya. Tidak mudah. Dan Nabi SAW sampai berkomentar tentang kisah yang dibawakan, yaitu kisah Ummu Zara' dan Abu Zara'. Meskipun Nabi hanya mengomentari yang paling terakhir saja. Karena ada 11 kisah, dan beliau tidak komentar satu-satu. Tapi beliau hanya komentari salah satunya saja. Yaitu kisah Ummu Zara' dan Abu Zara'. Yang mana Ummu Zara' bahagia menikah dengan Abu Zara'. Sampai satu ketika Abu Zara' ini melihat ada wanita yang lebih cantik daripada Ummu Zara', akhirnya bercerai dengan Ummu Zara' dan menikah lagi. Tetapi karena baiknya Abu Zara' kepada Ummu Zara', maka Ummu Zara' sulit dan tidak akan bisa pernah melupakan Abu Zara'. Maka Nabi pun memberikan komentar, "Kuntu laki ka Abi Zara'in li Ummi Zara'in." Aku sepertimu itu, seperti layaknya kisah yang tadi itu. Kisah Ummu Zara' dan Abu Zara'. Artinya beliau cari padanan yang relate dengan beliau. Dari 11 kisah itu yang mana yang relate dengan beliau? Oh, ternyata yang paling relate adalah Ummu Zara' dan Abu Zara'. "Lakin la utalliquki ya Aisyah." Tapi aku tidak akan menceraikanmu wahai Aisyah. Indah. Ada komunikasi yang terjalin. Tidak hambar. Jadi kalau dalam rumah tangga kebanyakan silent treatment, kapalnya cepat karam. Cepat karam. Karena gimana? Komunikasi antara orang yang sedang menakodai kapal dengan awak kapalnya tidak terjalin dengan baik. Kita tahu bagaimana permasalahan rumah tangga yang Nabi hadapi bersama istri-istrinya itu seringkali Nabi ulang berkali-kali. Sebagaimana Sofia. Sofia itu awalnya dendam sekali kepada Nabi SAW karena suaminya, pamannya, ayahnya, kampungnya. Kita tahu Bani Nadir itu benar-benar hancur. Karena memang mereka mengkhianati pelanggaran. Maka Sofia benar-benar awalnya dendam kepada Nabi SAW. Tapi Nabi selalu mengingatkan, menjelaskan berkali-kali. Karena memang wanita itu butuh repetisi. Butuh repetisi. Anda butuh menjelaskan berulang-ulang. Agar kapal tidak cepat karam, maka tidak boleh bosan dalam menjelaskan solusi terhadap permasalahan yang sama yang diulang-ulangnya. Kalau dia ada pengulang-ulangan. Contoh, mas masih cinta gak sama aku? Padahal anaknya udah 10. Kedilanya, mas masih cinta gak sama aku? Jawab saja, iya, aku cinta sama kamu, selesai. Tidak usah antum katakan, masa anak kita sudah 10, kamu gak cinta? Aku gak cinta sama, gak mungkin lah. Daripada berdebat, bilang lebih baik, bilang iya. Repetisi itu dibutuhkan. Dan jangan bosan dengan repetisi. Makanya kalau antum punya istri, bapak-bapak, mengulang cerita hal yang sama tentang masa lalunya, antum jangan potong, udah pernah. Jangan. Marah dia. Lebih baik dengarkan, tuntaskan, dan komentari. Masya Allah, Masya Allah. Karena demikian, sifat asal wanita itu sering mengulang. Apalagi kalau dia menganggap cerita itu penting dalam hidupnya, dia akan ulang-ulang. Dia akan ulang-ulang cerita itu. Karena kemampuan dia dalam bercerita, berarti memang dia melakukan fitrahnya. Karena fitrahnya wanita, sebagaimana pakar banyak menyebutkan, itu 20 ribu kosakata. Dia butuh mengeluarkan 20 ribu kosakata. Bagaimana laki-laki hanya 7 ribu kosakata saja sehari. Komunikasi agar kapal tidak cepat karam. Kemudian, agar kapal tidak cepat karam, yang berikutnya adalah kita perlu benar-benar mengetahui bahwa permasalahan rumah tangga itu bukan masalah tentang teknis kapal, tapi tentang doa yang kita bawa dan kemampuan kita untuk mau saling memperbaiki. Karena banyak orang yang merasa dia tidak mau memperbaikinya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, "Iyurida islahai wafiqillahu bainahuma." Kalau mereka berdua saling ingin islah, memperbaiki diri, maka Allah akan berikan taufik kepada kedua belah pihak. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-A'raf, "Inna Allah la yudi'u ajral muslihin." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang yang mau islah, mau berbuat baik, mau saling memperbaiki kapalnya. Lalu kedua belah pihak saling mau memperbaiki kapal, maka Allah akan berikan taufik kepada kedua belah pihak. Bahkan kalau seandainya benar-benar jujur dalam perbaikan kapalnya, mereka akan utus para ahli, para konsultan, para ahli ilmunya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, "Fada'athu ahadam," utuslah salah satu dari kedua belah pihak, utuslah salah satu dari masing-masing kedua pihak. Iyurida islahi wafiqillahu bainahum. Karena kalau keduanya mau bersatu lagi, Allah akan berikan taufik kepada kedua belah pihak. Dan banyak di antara kita tidak benar-benar mau islah. Tidak mau islah itu tidak mau datang ke ahlinya. Alias tidak benar-benar datang ke orang yang tepat. Kalau mau islah, datangnya itu bukan ke sembarang orang. Bukan ke curhatan akun-akun bodong di sosial media. Betapa banyak perselingkuhan itu terjadi gara-gara ibu-ibu lagi galau berantem sama suaminya, DM akun bla bla bla sunnah, bla bla bla salaf. Akun-akun dakwah di DM-in. Saya mau cerita suami saya begini-begini. Akhirnya syaitan masuk ke dalam admin si akun dakwah ini, kemudian menjawab dan berusaha untuk menghibur, dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bahkan tidak sedikit yang kami dengar dari sebagian pihak, sampai terjadi perzinahan. Alhamdulillah. Gara-gara salah tempat. Islah itu bukan Anda curhat ke sembarang orang. Makanya mengapa Syekh bin Bas itu paling sering jarang jawab pertanyaan kalau ada curhatan dari salah satu pihak saja. Baik suami yang cerita maupun istri yang cerita, enggak jawab. Dua-duanya datang kalau mau islah. Enggak salah satunya aja. Seringkali satu pihak yang datang itu cuman pihak. Yang namanya sepihak bisa ditambahkan, bisa dikurangi, bisa dibumbui. Fakta-faktanya tidak terbeberkan seluruhnya. Tapi kalau dua-dua pihak kan bisa saling mengkoreksi. Enggak benar itu, yang benar ini. Oh, yang itu kurang, yang ini yang benar, yang benar. Kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Sehingga kesalahan ketika kapal itu ada luka, kapal itu ada lubang yang tidak diperbaiki secara benar akan cepat karam. Makanya mengapa? Solusi dari pertengkaran, pertikaian rumah tangga yang pernah terjadi, itu solusi terbaik. Salah satunya adalah solusi dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dua penghuni surga. Karena Ali bin Abi Thalib dijamin masuk surga. Dan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pun masuk surga. Karena Nabi menyebutnya sebagai Sayyidah Ahlul Jannah. Alias pemimpin para pemudi di surga. Pemimpin para pemudi di surga, Fatimah. Apa yang dilakukan? Sebaik-baiknya penyelesaian dari konflik rumah tangga yang terjadi dalam rumah adalah istri jangan dibiarkan keluar rumah. Dengan cara suami yang harus segera keluar rumah. Kemana suami? Ke masjid. Nginep nih di Masjid Baitur Rahman. Ya. Coba tanya DKM, boleh gak nginep di masjid? Karena kalau berantem, kalau bisa buka posko pelayanan 24 jam. Apabila ada perkelahian antara suami istri, disediakan kasur di masjid. Karena seperti itu yang dilakukan oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW datang ke rumah, Nabi tahu, Nabi peka. Ada something yang terjadi antara anaknya dengan menantunya. Nabi tahu ini permasalahan rumah tangga. Karena beliau pun pernah jadi percekcokan bersama istrinya. Ibunda Aisyah pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi SAW. Piring pernah pecah. Dan pernah terjadi pertikaian di antara istri-istri Nabi SAW. Maka ini suatu sebuah pelajaran yang lumrah. Sebuah kejadian dan peristiwa yang wajar. Apalagi ini penghuni surga, hadirin. Sama-sama penghuni surga, ternyata ada pertengkaran juga dalam rumah tangganya. Nabi masuk ke rumahnya Fatimah. Bertanya, "Aina ibnu ammi?" Mana sepupuku? Nabi tidak mengatakan, "Mana suamimu?" Nabi mengatakan, "Mana sepupuku?" karena sepupu Nabi SAW adalah Ali. Gitu. Dan lihat beliau tidak mengucapkan mana suamimu agar Fatimah bisa objektif. Kalau seandainya disebut suami lagi bertengkar, bisa saja salah dalam menjawab. Maka beliau bertanya, Aina ibnu ummi, mana sepupuku, anak pamanku. Dan ternyata disabarkan bahwa beliau sedang berada di masjid. Ini poin penting. Karena tempat perlindungan yang paling aman bagi seorang wanita adalah di dalam rumah. Kalau dalam terjadi pertikaian, pertengkaran, istri tidak di rumah, banyak permasalahan yang dapat timbulkan kemudian. Dan lebih besar. Tidak sedikit wanita akhirnya lari menjadi pelakor gara-gara. Gara-gara bertengkar sama suaminya, akhirnya cari suami orang. Dan tidak sedikit akhirnya, gara-gara diusir oleh suaminya akhirnya, laporkanlah ke orang tuanya dan berbagai macam permasalahan. Belum lama, sekitar 3 pekan yang lalu, kalau tidak salah, saya ada konsultasi sama seorang bapak begitu. Dia bilang istrinya itu sudah pergi dari rumah gara-gara diusir dan sampai sekarang nggak mau balik lagi, trauma balik lagi. Tahu-tahu banyak mudarat kalau istri lagi berantem di luar rumah, di dalam rumah. Maka para suami, supaya istri dalam rumah, Anda harus keluar rumah. Karena pilihannya kan apa? Kata-kata kalau lagi berantem, kamu di rumah, pasti yang di rumah. Nah, maka sebaiknya kita yang di luar rumah, para laki-laki. Jangan di dalam rumah. Dan ke masjid. Bukan ke tempat-tempat lain. Ke masjid. Ini masih ada kajian, bisa itikaf, bisa baca Quran, bisa sholat, sunnah, dan sebagainya. Dan Nabi SAW membangunkan sahabat Ali bin Abi Thalib atau menantunya. Dan beliau mengatakan, Qum ya Aba Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Nabi enggak mengatakan, kamu apain anak saya? Nabi enggak bilang begitu. Nabi tahu permasalahan rumah tangga itu permasalahan terpelik. Yang enggak selesai dan cuma dengan, kamu apain anak saya? Kamu apain dia? Enggak selesai dengan begitu. Banyak di antara orang tua, itu tidak benar-benar bijak. Bahkan di antara orang tua masuk dan ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga yang pelik, kita tidak benar-benar tahu realitanya. Maka jangan sembarangan, apalagi berargumen, berkomentar. Nah, tahan lisan Anda kalau sebagai mertua, tahan. Apalagi permasalahan rumah tangga itu permasalahan yang kompleks. Makanya saya ingat sekali ada seseorang ustaz. Saya masuk di antara grup-grup ustaz. Salah satu grup WA. Ada salah satu da'i, Ustaz, yang terfitnah dengan suara seorang wanita. Dibicarakan di grup itu. Saya sebagai orang yang sider, silent reader, gak pernah ya, tulis apapun di grup. Suatu ketika, ada salah satu surat yang izin, mohon maaf saya izin live. Ini konflik rumah tangga tidak layak dibincangkan di grup mulia ini. Subhanallah, pelajaran besar. Gak layak rumah tangga siapapun kita bahas dalam grup-grup kita, pembahasan kita, gak layak. Pelik rumah tangga itu. Pelik. Jangan mudah-mudahan kita berkomentar terhadap rumah tangga orang. Jangan. Khawatir kita diuji dengan ujian yang sama. Khawatir hadirin. So gimana perkataan Hasan al-Basri? Man 'ara 'abdan bi dhanbin yusibuhu 'afahu Allah wa abtalah. Siapa yang mencela dosa seseorang dengan kesalahan yang baru dia perbuat, maka Allah akan buat yang dicela ini dimaafkan dan yang mencelanya dapat dosa atau cobaan yang sama. Jangan coba-coba. Tuh bulan tuh begini. Apalagi itu rumah tangga. Rumah tangga yang biasa. Nah, kebanyakan orang-orang hari ini sibuk ikuti rumah tangga selebriti di medsos. Oh, si fulan cerai dengan fulana nikah lagi sama fulan. Terus klarifikasi di podcast A, podcast B, podcast C. Habis umur kita hadirin. Dan khawatir akan tertimpa kepada kita. Maka jangan demikian. Kemudian, agar kapal tidak karam, kapal harus menurunkan beban yang menjadi pemberatnya dan tidak dibawa ke surga. Atau dibawa tidak dibawa ke pulau yang bernama pulau surga. Apa beban berat kapal? Saya tahu kalau muatan kapal berlebih, masa kapalnya tidak mampu menopang, kapalnya akan cepat karam. Dan ternyata beban kapal yang memberatkan kapal sehingga cepat karam adalah dosa. Dosa. Beban kapal itu bukan anak-anak. Beban kapal itu bukan menjadi sandwich generation. Lapis atas bawah. Bukan. Bukan punya nafkah orang tua, nafkah anak istri. Bukan. Bukan itu bebannya. Karena mereka menanggung rezeki masing-masing. Allah yang menanggung rezeki mereka. Beban itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Kami telah meluaskannya dari hal-hal yang memberatmu, memberatkan punggungmu. Ini apa? Wizrak. Wizr itu bermakna dosa, hadirin. Pemberat rumah tangga kita sehingga cepat karam adalah karena dosa, karena tidak bertakwa. Sehingga tidak salah sama sekali bila Allah. Dan sangat tepat sekali memang ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dalam surah At-Talaq. Karena memang kebanyakan problem karena tidak takwa. Masih ingat kasus perceraian viral waktu itu? Bukan kasus perceraian. Statement hakim di Sumatera Barat. Saya lupa tahun berapa. Beliau pernah beri statement sekitar 50% atau 90% waktu disebut. 90% sidang perceraian yang saya alami kebanyakan karena suami istri tidak sholat. Itu beliau bilang kayak gitu. Viral tuh. Di screenshot banyak orang. Statementnya. Dan benar. Bagaimana bisa? Sakinah mawaddah warahmah. Kalau istri bermaksiat, suami ikut bermaksiat. Gak bisa. Gak akan bisa. Itulah mengapa. Saat kita lagi punya problem rumah tangga. Coba cek hubungan kita dengan Allah. Cek. Makanya ada sebuah grafis seperti piramid. Ini suami, ini istri. Kapanpun suami dan istri mendekat kepada Allah, maka mereka akan mudah disatukan dan didekatkan. Maka sama, kita bila kita mengetahui bahwa problem rumah tangga kita karena hubungan kita yang tidak baik dengan Allah, maka segeralah berintrospeksi diri dan segeralah bertaubat kepada Allah. Karena banyak kerikil-kerikil tajam itu disebabkan karena kita membawanya dari luar kapal padahal tidak kita perlukan. Kita harus lepaskan dengan cara bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka kapal itu benar-benar akan bisa selalu berjalan menuju arahnya dengan angin yang mengarahkan arah benar, dengan nakoda yang tepat, nakoda yang tahu arah, serta awak kapal yang benar-benar tahu perannya dan tahu cara mendayuhnya, tahu bagaimana posisi strategisnya, dan masing-masing berkomunikasi serta masing-masing berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada tujuan. Karena memang kapal ini bukan kapal yang mudah. Kapal ini banyak tantangan dan rintangannya. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak akan Allah tolong kapal-kapal ini. Dan kapal itu adalah rumah tangga kita semua. Maka kita harus paham bahwa yang menyatukan hati-hati kita itu bukan komunikasi, bukan minat dan hobi, bukan gaya bicara dan diksi, bukan itu. Yang menyatukan kita adalah Allah. Hati kita yang disatukan oleh Allah. Allah Ta'ala mengatakan wa allafa baina qulubihim. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa baina qulubihim. Seandainya kita spending a lot of money, seluruh uang di dunia ini kita uang, maafin art, net worth uang di dunia ini untuk menyatukan dua hati, agar kita dapat menyatukan dua hati dengan perantara uang, kalian tidak akan pernah bisa menyatukan dua hati itu. Walakinallaha allafa bainal qulub. Tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati kita, hati-hati mereka. Maka mintalah kepada Allah agar disatukannya hati-hati kita di atas kapal yang berlabuh kepada arah surga. Demikian mungkin aku mau sampaikan. Di sisa waktu ini, bila ada yang bertanya kami silakan. Wallahu a'lam. Selalu banyak kalau rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim, bertanya Ustaz, apa hukum istri mengajukan khulu ketika suami mempunyai penyakit menular yaitu hepatitis B? Apakah termasuk istri itu zalim atau perceraian syar'i? Kalau ada penyakit-penyakit yang menjadi aib bagi nikah. Aib bagi nikah itu, ini aib secara hukum fikih maksudnya, bukan aib dalam konteks sosial ya. Jadi dalam fikih itu, apabila ada kecacatan secara fisik yang mengakibatkan tidak terjadinya, mohon maaf, hubungan suami istri, itu bisa diajukan fasakh namanya, bukan khulu, fasakh. Fasakh itu diputuskan oleh pengadilan bahwa kalian berpisah. Kalau khulu itu Anda harus datang ke pengadilan, Anda minta ditalak oleh pengadilan, dan Anda harus bayar balik mahar. Itu kalau khulu. Kalau talak kan tidak harus balik mahar. Kecuali kalau belum dukhul, maka dibalikkan mahar setengahnya. Maka penyakit menular, HIV, AIDS, hepatitis B, ini kan menular secara umum. Tapi kalau masih bisa proses penyembuhan, saya gak tahu hepatitis B masih ada penyembuhan. Kalau setahu saya, HIV AIDS tidak ada penyembuhannya. Semua obat-obat itu hanya untuk memperlama hidupnya saja. Bukan untuk menyembuhkan sejatinya. Maka hepatitis B, saya itu kurang tahu apakah ada penyembuhannya. Tapi kalau itu adalah hal yang bisa disembuhkan, maka Anda berarti masih punya pilihan untuk tetap bersama dengannya. Hanya saja berarti tidak berhubungan suami istri sebelum sembuh. Karena Allah Ta'ala yang mengatakan, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Jangan jerumuskan diri kalian kepada bencana. Dan juga kaidah dalam fikih adalah لَا ضَرَرَ وَلَا dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri kita dan juga orang lain. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta orang-orang saleh yang mendukung dakwah senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, ada titipan pertanyaan urgen dari keluarga. Sudah ikhtiar bertanya di kajian belum terbaca. Jika ada sebuah kondisi pernikahan yang diawali dengan perselingkuhan pasangan pebinor dan pelakor. Pebinor ini apa artinya? Itu kalau dilanjutin jadi nikah gimana? Apakah sah dan halal? Kondisinya saat ini jadi ragu apa pernikahan ini boleh dilanjutkan dan suami istri melayani hak dan kewajibannya bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana menembus dosa pada orang-orang yang telah tersakiti? Kalau dua pihak yang dia disatukan memang dalam keadaan belum bertaubat, maka memang itu menjadi sebuah sunnatullah. Sebagaimana Allah katakan dalam surah An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, tayyibatu lil-tayyibin wa tayyibuna lil-tayyibat. Laki-laki baik hanya boleh bersama perempuan yang baik. Dan perempuan yang baik hanya boleh bersama laki-laki yang baik. Perempuan yang buruk hanya ditemani oleh laki-laki yang buruk. Laki-laki yang buruk hanya ditemani oleh perempuan yang buruk. Dan secara fikih pernikahan apabila memenuhi persyaratannya sah, yaitu adanya wali, kemudian adanya mahar, dan adanya saksi, kemudian dilakukan ketika memang si istri sudah bercerai dari suami sebelumnya dan setelah berakhir masa iddahnya dan masih banyak persyaratan-persyaratan. Apabila terpenuhi persyaratannya maka sah secara hukum. Ya. Allahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga semuanya hadir di salat dalam Allah. Amin. Amin. Mengenai saling menasehati atau mengingatkan antara suami dan istri, terkadang ada nasihat yang harus saya sampaikan kepada suami. Namun melihat dan menunggu mood beliau baik. Namun terkadang hal ini membuat nasihat tersebut tidak tersampaikan. Apakah istri menjadi dosa karena tidak mengingatkan? Atau memang lebih baik hanya mendoakan kebaikan dan hidayah untuk suami dibanding mengingatkan atau menasihati? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu jazakumullah khairan. Tidak dibenarkan kalau hanya mendoakan tapi tidak mengingatkan. Karena kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Semua kita. Yang apabila ada kemungkaran di hadapan kita, maka kita harus sampaikan. Kalau tidak, maka nanti akan jadi hisab di hari kiamat. Anda akan ditanya oleh Allah. Kenapa dahulu kamu punya kesempatan untuk mengingatkan temanmu, suamimu, orang tuamu, anakmu, tapi kau tidak lakukan? Akan Allah tanya. Maka wajib untuk kita untuk mengingatkan juga. Bukan hanya mendoakan saja. Tentu mendoakan yang menjadi prioritas, tapi ingatkan, dakwahkan. Orang yang paling kita cintai adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita. Sebagaimana Nabi SAW, ketika beliau menerima wahyu pertama kali, 3 dari 4 orang pertama yang masuk Islam adalah keluarganya. Siapa? Khadijah. Abu Bakar Siddiq, Zaid bin Harithah, dan Ali bin Abi Thalib. Kita tahu Khadijah istrinya. Zaid bin Harithah anak angkatnya. Ali bin Abi Thalib sepupunya. Abu Bakar saja yang orang lain. Artinya alias 75% keluarga itu lebih layak untuk dapat penyampaian hidayah. Hidayatul irsyad, hidayah berupa penyampaian dibandingkan orang lain. Allahu a'lam. Bagaimana dengan laki-laki dengan mindset hubungan harus setara di mana dikarenakan wanita bisa emosional, jadi laki-laki berhak untuk baper, ngambek, marah, dan lain-lain. Kemudian juga laki-laki yang berpikiran untuk pindah agama ke agama lain karena sedang menjalin hubungan dengan non-muslim. Alhamdulillah. Laki-laki punya perasaan, tapi bukan dominan. Dan gak boleh dominan. Tetap dominan adalah rasionalnya. Karena itu kaum, kaum itu seperti itu. Kaum itu rasionalnya lebih dominan dibandingkan perasaannya. Dan wadud adalah perasaannya lebih dominan dibandingkan rasionya. Sehingga wanita itu disebut, dipuji-puji oleh Nabi SAW sebagai wanita terbaik apabila al-wadud dan wadud. Wadud artinya penyayang, berperasaan, sangat-sangat berperasaan. Karena memang masing-masing punya perannya. Dan itulah mengapa perempuan tidak boleh jadi qadi, tidak boleh jadi hakim. Karena akan mengurangi sensitivitas perasaannya. Kalau jadi hakim. Tidak boleh jadi pemimpin wilayah, gak boleh wanita. Dia butuh, dunia ini butuh perasaan lembutnya wanita. Gak boleh. Kalau dikikis perasaannya itu dengan yang lain. Dan laki-laki, dunia butuh rasionalnya laki-laki. Bayangkan kalau dunia semua laki-laki baper. Ribet harian. Urusan administrasi itu ribet sekali kalau ditambah petugasnya juga baper. Maka harus pahami dominannya masing-masing. Dan tentu tidak diperbolehkan menikah antara laki-laki muslim, antara laki-laki non-muslim dengan perempuan muslim. Apalagi kalau sampai laki-laki muslimnya pindah agama. Waliyadzubillah. Rasulullah s.a.w. Izin bertanya Ustaz, bila suami beberapa tahun tidak menafkahi berkata kasar, tapi tidak mau mentalak, bagaimana jalan terbaiknya? Dan bila khulu, apakah tetap harus mengembalikan mahar? Sementara mahar sudah dipakai bersama untuk kebutuhan pokok. Jazakumullah khairan. Kalau tidak menafkahi, maka bukan khulu, bukan talak, tapi fasakh. Jadi fasakh itu tadi, karena tidak menafkahi. Yang kedua, karena 4 bulan tidak digauli. Jadi kalau ada suami LDM, lebih dari 4 bulan, gak pulang-pulang, itu istri berhak untuk mengajukan di pengadilan fasakh. Yang ketiga, tadi kalau ada aib atau cacat, yang dapat menghilangkan tujuan daripada pernikahan, yaitu berhubungan. Mohon maaf. Seperti contoh, impotensi itu termasuk fasikh. Jadi kalau ternyata istri mendapati suaminya impotensi, dia berhak untuk mengajukan fasikh di pengadilan. Kalau suami melihat ada istrinya mohon maaf sekali, tidak dapat berfungsi validnya, maka boleh suami mengajukan fasakh. Dan termasuk hal ini juga bisa fasakh adalah kalau punya penyakit menular yang sampai bertahap kepada kematian, seperti HIV/AIDS, itu juga fasakh. Ya, tidak diperbolehkan. Allahu a'lam. Bagaimana cara menghadapi suami yang emosian, gampang marah, padahal istri sudah berusaha ngomong baik? Karena sering marah, akhirnya istri kadang terpancing bilang istri melawan nebangkang, lalu kalau ada masalah maunya diselesaikan. Ini terlalu banyak. Apakah ada dalil jika seorang mendoakan orang lain, suami kita, namun kita sendiri masih memiliki banyak dosa, maka doa suatu tiga ijab oleh Allah Ta'ala? Karena ada seorang yang pernah mengatakan ini, doa itu diijab seluruhnya apabila memenuhi persyaratan. Yaitu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutus silaturahmi. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma min muslimin yadhi'u bida'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu ihda thalath. Tidaklah setiap muslim berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosanya dan tidak ada pemutus silaturahmi, maka Allah akan berikan salah satu dari tiga kemungkinan: didahulukan di dunia, atau dijadikan sebagai tolak bala, atau dijadikan sebagai tabungan di hari kiamat. Begitulah doa harus yakin, kemudian doa tidak boleh coba-coba, dan doa juga harus fokus, ya, karena Allah Ta'ala tidak mengijabah doa dari min qalbin ghafilin lah, dari hati yang lalai. Dan juga tidak boleh makan haram, pakaian haram, minuman haram, dikasih makan yang haram. Itu syarat-syarat agar diijabahnya doa. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu, maka sudah pasti doa diijabah. Itu kaidahnya, ya. Artinya tidak makan haram, tidak minum haram, tidak pakaian haram, tidak dikasih makan yang haram, yakin, tidak lalai hatinya, dan diragukan berbagai macam persyaratan dalam doa, maka pasti, bukan mungkin, pasti diijabah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, ujibu da'wata da'i. Aku mengijabah setiap doa yang terlantunkan. Allah. Apakah bercerita permasalahan dengan suami ke orang lain termasuk salah satu dosa yang kita lakukan? Padahal ini dilakukan hanya orang terdekat, yakni untuk melepas beban saja, seperti tadi menjadi dendam. Nah ini dia. Ini saya lupa sampaikan poin ini. Agar kapal tidak karam adalah jangan umbar aib suami istri. Allah, jangan. Apalagi ke sosmed. Ustaz, tapi saya gak nyebut Ustaz nama suami saya. Saya juga gak nyebut suami saya. Tapi tulisan statusnya adalah laki-laki yang matang itu harusnya bisa mengetahui perasaan wanita. Titik. Coba, orang kalau ngelihat status itu, siapa yang dipikirnya? Suaminya. Ini masalah. Jangan, Allah, jangan. Jangan buat tanda-tanda, jangan buat teka-teki, jangan buat TTS, jangan. Antum jangan buat seperti itu di sosial media. Makanya saya pribadi, menurut saya, kalau ada seorang wanita yang pandai dalam bersosial media, terlalu pandai, yakni berlihai, ya, apapun gosip diikuti, itu red flag bagi saya. Bagi saya red flag. Serius. Kalau terbiasa tulis apapun di sosial media, komentar apapun di sosial media, dan semua hal diposting, red flag bagi saya. Wallahi red flag. Karena kalau Anda berumah tangga dengan semacam ini, sedang punya masalah apa, dia akan status. Dan itu bahaya. Dan itu paling sulit untuk diselesaikan. Banyak sekali rumah tangga itu gak jadi islah gara-gara sudah terlanjur sakit hati kadung pihak suami atau pihak istri dan pihak keluarganya. Banyak. Sebagai contoh, ada orang yang dia menceritakan keburukan suaminya. Beliau sudah menceritakan buruk semua aib yang diceritakan. Satu ketika mau islah. Keduanya mau islah nih. Sudah mau islah. Ternyata pihak keluarganya sampai bersumpah. Kalau seandainya kamu rujuk lagi, ini harta martabat keluarga kita sudah hancur. Kamu tidak akan dianggap keluarga lagi di sini. Apalagi untuk orang-orang yang sangat sensitif masalah keluarga. Dan orang kalau sudah mencela keluarga, atau mencela pasangan, biasanya akan menjeneralisir. Memang orang suku ini mah kayak gini. Bayangkan. Suku, gak salah apa-apa suku. Kalau sukunya ini memang seperti ini, pelit. Kalau sukunya ini begini. Gak sayang kalau sukunya begini. Dia kayak suku. Gibahin satu suku. Gimana dosanya tuh? Muskilah. Jangan. Jangan umbar. Tutup rapat-rapat. Ingat Allah Ta'ala mengatakan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian adalah pakaian mereka dan mereka adalah pakaian kalian. Dan kalau mau islah, jangan cerita-cerita. Kecuali kepada orang yang amanah dalam hal ini, ahli ilmu. Ahli ilmu. Bukan ke sembarang orang. Hatta ke teman dekat saja. Jangan. Jangan. Karena tidak semua orang benar-benar mengerti. Bagaimana peliknya rumah tangga. Allah alam. Ini ada dua lagi. Bagaimana cara menasihati suami dengan baik dan santun dalam hal terkait mengajak pada kebaikan. Seperti misalnya untuk sholat berjamaah di masjid, ikut kajian, belajar membaca Quran. Elegan. Anda bisa sampaikan. Dengan waktu yang tepat, dengan nada yang tepat, dengan suasana yang tepat, sampaikan dengan saran. Seperti Anda memberikan masukan dari bawahan kepada atas, saran. Mas, alangkah baiknya bila rumah tangga kita sama-sama memperbaiki keadaan kita. Gimana kalau misalkan kamu sholat ke masjid, kamu ikut kajian, kamu memperbaiki ajaran Quran. Menjawab saran. Dan kalau sudah demikian, maka tugas Anda hanya menyampaikan. Adapun Allah yang memberikan hidayah. Jadi jangan pernah berekspektasi apapun setelah sudah menyampaikan nasihat. Wallahu a'lam. Ustaz ingin bertanya, orang yang beruntang, dia sudah niat bayar, tapi orang yang meminjamkan uang tersebut hilang komunikasi, jadi sulit dihubungi. Sedangkan orang yang pinjam uang tersebut ingin sekali bayar. Tetapi dia bingung bayar kemana karena nomornya pun tidak ada, itu bagaimana? Boleh Anda sedekah atas nama orang yang pernah pinjamin uang kepada Anda. Tapi kalau nanti tiba-tiba ada ahli warisnya, atau tiba-tiba ketemu orangnya, bahkan tiba-tiba ketemu nomornya, maka berarti Anda wajib mengembalikan kembali uang yang telah Anda sedekahkan. Jadi sedekah yang tadi Anda berikan itu jadi milik Anda, pahalanya. Adapun Anda wajib memberikan kepada orang ini. Kenapa disedekahkan? Karena supaya nanti di hari kiamat dia gak nagih kita. Dia naginya pahala, dan udah jadi pahala itu. Itu sebagaimana kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab. Beliau menjelaskan bahwa kalau kita tidak mampu mengembalikan hutang hak orang lain karena orangnya sudah meninggal atau sudah putus kontak dan kita sudah enggak punya akses lagi sama ahli warisnya, enggak ada kontak dan akses sama sekali, maka kita bisa sedekah dengan niat atas nama orang tersebut. Baik orang hidup maupun orang yang meninggal, maka sama kita bisa sedekah atas nama mereka. Wallahu a'lam. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, kami mohon maaf apabila ada kurang berkenan atau ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.